والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات جمع subuh yang semoga senantiasa dirahmati dimuliakan diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'du. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah taala, bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Qalam. Nawawi. An-Nawawi. Muslim. قال الإمام مسلم رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم كتاب القلم. Hari ini hari Selasa tanggal 3 Jumadil Awal tanggal 7 Desember 2021 kita masuk atau memulai kitab Al-Qadar. Ya, kitab Al-Qadar. Kitab sebagaimana yang telah kita pelajari adalah kumpulan dari lembaran-lembaran yang ada tulisan, namanya kitab. Kemudian Al-Qadar, ya, kitab ini dinisbatkan kepada kata Al-Qadar. Al-Qadar, ya, yang dimaksud dengan Al-Qadar di sini adalah pembahasan akidah, salah satu dari rukun iman yang enam. Dia adalah rukun yang keenam dari enam rukun iman. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa tu'mina bil qadari khairihi wa syarri. Beriman kepada Allah, kepada malaikatnya, kepada kitab-kitabnya, kepada rasul-rasulnya, kepada hari akhir, dan beriman kepada takdir yang baik dan yang buruk. Jadi yang dimaksud dengan al-qadar di sini adalah pembahasan salah satu dari rukun iman. Al-qadar dari segi bahasa adalah ukuran atau sesuatu yang terjadi sesuai dengan ketetapan dan ukuran. Ya. Bisa jadi Al-Qadar artinya kemuliaan dari sisi bahasa. Sementara dari sisi istilah adalah semua ketetapan Allah yang terjadi di alam semesta. Ya, semua ketetapan Allah. Yaitu jami'ul kainat. Al-Qadar itu semua yang ditetapkan oleh Allah terjadi, maka itulah takdir. Ya. Allah Subhanahu wa taala menetapkannya dengan ilmu yang maha luas, dengan ilmu Allah yang maha luas, di mana Allah Subhanahu wa taala mengetahui yang telah terjadi, yang akan terjadi. Ya'lamu ma kana wa ma yakunu wa ma lam yakun law kana kaifa yakunu. Mengetahui apa yang telah terjadi, yang akan terjadi, dan apa yang akan terjadi, apa yang tidak terjadi bila mana diandaikan terjadi. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana kejadiannya. Inilah luasnya ilmu Allah. Tidak ada yang membatasinya, tidak ada yang luput dari ilmu Allah Jalla wa'ala. Yang tidak terjadi saja, bila diandaikan terjadi, Allah mengetahui. Tetapi tidak akan terjadi. Allah Subhanahu wa taala contohkan di dalam Al-Qur'an tentang orang yang meminta balik ke dunia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan mereka yang meminta kembali ke dunia. Kata Allah Subhanahu wa taala, walau ruddu la'adu limanuhu anhu. Walau ruddu, dan andai kata mereka dibalikkan, maksudnya ke dunia, la'adu, sebelumnya andai mereka dibalikkan ke dunia, balik ke dunia mungkin, tidak mungkin ya. Balik ke dunia setelah ditegakkan hari kiamat, maka tidak mungkin. Innaha kalimatun huwa qailuha wa min waraihim barzakhun ila yawmi yub'atsun. Ya, kalla innaha kalimah. Sekali-kali tidak, ketika Allah kabarkan mereka meminta kembali, kata Allah Subhanahu wa taala, innaha kalla, sekali-kali tidak. Innaha kalimatun huwa qailuha. Itu kalimat yang mereka atau yang ia katakan, sementara wa min waraiha barzakh. Antara hari kiamat itu dengan dunia ada pemisah. Ya, kalau langsung bersatu mungkin ada kemungkinannya. Hari kebangkitan itu dengan dunia tidak ada yang memisahkan. Ada kemungkinan, tetapi ini antara hari kiamat dengan dunia itu ada pemisah. Ya. Wa min waraiha barzakhun ila yaumi yub'atsun. Ya, alam barzakh. Alam barzakh itu lebih lama dari alam dunia. Ya. Lebih lama dari alam dunia. Itu pula yang mereka minta kembali ke dunia. Tetapi kata Allah Subhanahu wa taala mengabarkan tentang orang yang meminta kembali ke dunia tadi, walau ruddu, andai mereka dibalikkan, la'adu lima nuhu an, niscaya mereka akan balik melakukan apa yang dilarang, akan kembali berdosa. Andai kata itu terjadi, Allah sudah tahu mereka akan balik berbuat dosa, balik melakukan dan melanggar apa yang dilarang. Ya. Padahal mereka ketika minta kembali ke dunia, mereka alasannya apa? Untuk berbuat salih. Qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan. Niat mereka atau pengakuan mereka untuk beramal salih yang dahulu mereka tidak lakukan ketika hidup di dunia. Tetapi Allah mengatakan walau ruddu la'adu limanuhu an. Ya. Ini menunjukkan ilmu Allah itu maha luas. Contoh yang kedua di dalam Al-Quran, bahwa pencipta alam semesta ini satu, mengatur dan penguasanya satu, Allah Subhanahu wa taala. Tetapi Allah mengatakan lau kana fihi ma alihatun illallah lafasadata. Lau kana fihi ma alihatun illallah, andai kata di dalam dunia, di langit dan bumi ini ada alihah, sesembahan-sesembahan yang mengatur alam semesta ini selain Allah Subhanahu wa taala, maka akan terjadi kerusakan bumi dan langit. La fasadata. Adanya Tuhan selain Allah, maksudnya yang mencipta dan mengatur, mengurusi, menguasai alam semesta ini selain Allah, itu mustahil karena Allah satu-satunya yang mencipta. Tetapi kalau seandainya ada, bila diandaikan ada selain Allah, maka langit dan bumi ini pasti akan rusak. Pasti akan kacau balau. Kalau ada dua yang mengatur, yang mencipta, yang berbuat, yang melakukan apapun yang ia kehendaki selain Allah Subhanahu wa taala di dunia ini, ada selainnya, maka akan terjadi kerusakan yang besar di langit dan di bumi. Ini tidak akan mungkin terjadi. Adanya pencipta dan pengatur selain Allah itu tidak mungkin terjadi. Tetapi andai kata Allah mengabarkan sesuatu yang tidak terjadi, tetapi bila terjadi maka seperti itu keadaannya. Ini ilmu Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, penetapan takdir itu ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa yang tadi diketahui oleh Allah dari kejadian di alam semesta ini ditulis. Fil lauhil mahfuz. fil lauhi al mahfuz. Al lauh, lembaran-lembaran. Al mahfuz, yang terjaga. Yang terjaga. Terjaga di sini banyak penafsiran para ulama, tetapi yang kuat adalah terjaga tentang isinya. Terjaga isinya tidak diketahui oleh siapa-siapa. Yang mengetahui tentang isi catatan takdir tadi hanya Allah. Lauhul Mahfuz yang mengetahui yang tertulis di dalamnya, ya, itu hanya Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua ketetapan tadi ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulisan Lauhul Mahfuz tadi kita katakan Al-Mahfuz terjaga dari diketahui oleh isinya oleh selain Allah, ya, sampai malaikat pun tidak mengetahuinya, ya, ditulis oleh Allah Subhanahu wa taala catatan takdir ini sebelum diciptanya alam semesta, ya, qabla an yakhluqa as-samawati wal arda bi 50,000 sana, 50,000 tahun sebelum dicipta alam semesta ini atau langit dan bumi, 50,000 tahun ditulislah catatan takdir tersebut. Kemudian al-masyiah, langkah yang ketiga adalah kehendak. Jadi catatan takdir itu nanti terjadi pada waktu dan tempatnya, ukurannya itu setelah dikehendaki oleh Allah. Makanya semua kejadian di alam semesta ini adalah kehendak Allah. Semua kejadian, apapun kejadiannya, kapanpun terjadi, dimanapun kejadiannya, itu semuanya dikehendaki oleh Allah. Apa saja, itu kehendak Allah. Dan kehendak di sini, jangan sekali-kali dikaitkan dengan cinta dan ridha. Kehendak di sini jangan sekali-kali dikaitkan, ditautkan dengan cinta dan ridha. Karena ini hanya semata-mata pengaturan terhadap alam semesta. Ya. Kaunan wa qadaran. Apa ngatur alam semesta? Berimannya orang yang beriman. Ya, contoh berimannya istri Fir'aun, Asia. Berimannya istri Fir'aun, Asia, ini takdir. Kenapa kita yakini bahwa itu takdir? Karena sudah terjadi. Ya. Ini masyiatullah, dikehendaki oleh Allah. Bersamaan dengan itu juga dicintai oleh Allah. Tetapi dia telah terjadi, maka itu masyiatullah. Kufurnya Fir'aun, ya, manusia yang hidup bersama wanita tadi, kufurnya Fir'aun takdir Allah, masyiatullah, dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun tidak dicintai oleh Allah. Justru yang diinginkan oleh Allah Fir'aun itu beriman. Yang diinginkan oleh Allah Fir'aun itu beriman, makanya Allah Subhanahu wa taala mengutus rasulnya kepada Fir'aun secara khusus, "Idhhab ila Fir'aun. Innahu tagha." Fakul halaka ila antazakka. Ini menunjukkan bahwa Allah mencintai, menginginkan secara syar'i bahwa Fir'aun itu beriman. Ya, bahkan ditampakkan, ditontonkan di hadapannya bukti-bukti kemahabesaran Allah dan bukti-bukti kelemahannya. Namun dia juga tidak mau beriman. Maka kufurnya Fir'aun secara takdir masyiatullah. Ya, karena tidak ada kait sangkut pautnya dengan cinta dan sayang Allah Subhanahu wa taala, dia semata-mata pengaturan terhadap alam semesta. Semua kejadian adalah masyiatullah. Kemudian yang keempat yang berkenaan dengan takdir, bahwa ketika takdir itu terjadi, maka kejadiannya ciptaan Allah. Ciptaan Allah. Karena manusia dan apapun yang diperbuat oleh manusia itu ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Apapun yang dilakukan oleh manusia adalah ciptaan Allah. Ini yang dinamakan dalam pembahasan takdir dengan al-khalqu. Jadi al-ilmu yang pertama, al-kitabatu yang kedua, al-masyiatu yang ketiga, al-khalqu yang keempat. Inilah empat langkah-langkah agar kita lurus dalam memahami takdir. Ya. Agar kita tidak menyimpang dalam memahami takdir. Jadi ada langkah-langkahnya. Bahwa semua kejadian di alam semesta ini diketahui oleh Allah sebelum terjadi. Kemudian dicatat oleh Allah di Lauhul Mahfuz. Kemudian ketika terjadi, mesti kejadiannya kalau terjadi itu dikehendaki oleh Allah. Wa ma tasha'una illa an yasha' Allah. Jadi semua kejadian masyiatullah. Nah, kemudian ketika itu kejadian itu terjadi, itu tidak lepas dari ciptaan Allah. Apapun bentuk kejadiannya. Erupsi Gunung Semeru. Ini kehendak Allah SWT. Bukan kehendak manusia. Allah yang menakdirkan, Allah yang menetapkan kapan terjadinya. Ya. Bagaimana ukuran kejadiannya, kedahsyatannya. Ya. Itu semuanya sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Sebelum alam semesta, sebelum Gunung Semeru itu dicipta. 50 ribu tahun sebelum alam semesta atau 50 ribu tahun sebelum alam semesta ini dicipta oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah sudah mengetahuinya dengan ilmunya yang maha luas. Kapan detik, menitnya, jamnya, harinya, bagaimana ukuran dahsyatnya, bagaimana berapa korban yang akan yang jatuh ketika itu, ya Allah sudah mengetahuinya. Ya. Allah sudah mengetahuinya. Nah, inilah takdir Allah Subhanahu wa taala. Dan ini yang kita bahas, yang dibawakan oleh atau yang dinukilkan hadis-hadis di bawah bab atau kitab takdir ini oleh Imam Muslim. Makanya kita katakan tadi bahwa kata-kata Kitabul Qadar adalah ucapan Imam Muslim. Jadi Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim ini, dalam kitab sahihnya ini, dia membagi kitabnya dengan kitab-kitab saja. Ya. Tetapi bab-bab kecil yang ada di dalamnya itu semuanya susunan Imam Nawawi yang mensyarahkan untuk lebih memudahkan kita memahami hadis-hadisnya. Jadi secara spesifik dia buatkan judul-judul tertentu untuk hadis-hadis yang ada di dalam atau di dalam kitab Al-Qadar ini. Ya. Inilah dan mengimani takdir adalah rukun iman. Mengimani takdir rukun iman. Yang tidak beriman kepada takdir, runtuh keimanannya. Saya luar biasa, hadis Jibril, yaitu hadis kedatangan malaikat Jibril menjumpai Nabi, menanyakan beberapa pertanyaan termasuk rukun iman, tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, tentang hari kiamat. Ya. Ini di dalam Sahih Muslim itu dibawakan dengan kejadian. Jadi sebenarnya kejadiannya, sebab dimunculkan hadis ini adalah salah dua orang dari tabi'in. Dua orang dari tabi'in. Dari Basrah. Di sana sudah muncul bibit-bibit kelompok yang sesat dalam masalah takdir. Ya. Dan mereka ingin mencari dalil untuk membatalkan penyimpangan kelompok ini. Maka mereka keluar berdua menuju ibadah haji atau umrah, menuju Mekah dan atau Madinah. Dan akhirnya mereka berharap untuk bisa berjumpa dengan salah seorang sahabat. Ternyata Allah Subhanahu wa taala mudahkan mereka untuk berjumpa dengan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Lalu mereka setelah Abdullah bin Umar keluar dari masjid, ketika Abdullah bin Umar keluar dari masjid, mereka berdua menyusulnya dan akhirnya mereka berdua beriringan berjalan dengan Abdullah bin Umar, yang satu sebelah kanan, yang satu lagi sebelah kiri. Dan salah satu dari mereka berdua ini meyakini bahwa dia akan diwakilkan untuk menyampaikan cerita tadi bahwa di negeri mereka muncul seseorang yang sudah mulai nampak penyimpangan mereka, penyimpangannya, yang mengatakan Alla Qadar, tidak ada sebenarnya takdir itu. Ya, tidak ada yang sebenarnya takdir yang seperti yang kita gambarkan tadi, yang kita jelaskan tadi, itu tidak ada. Wa annal amra unf atau unuf, bahwa semua urusan, semua kejadian di alam semesta ini itu bagi ilmu Allah ada permulaannya. Kapan permulaannya baru Allah tahu? Yaitu ketika dia terjadi. Sama dengan kita. Kita kan meyakini bahwa sesuatu itu takdir ketika sudah terjadi. Dan Allah begitu juga. Sementara tadi kita jelaskan bahwa Allah telah mengetahui sebelum, bahkan sebelum sesuatu itu terjadi. Semuanya, bukan sebagiannya. Semua kejadian dari semenjak dicipta alam semesta sampai hari kiamat, semuanya diketahui oleh Allah. Mereka mengatakan tidak. Tidak ada takdir yang seperti itu. Dan bahkan yang ada bahwa Allah itu mengetahui sesuatu ketika dia terjadi. Apa bedanya dengan kita? Kita meyakini bahwa kajian subuh hari ini, tanggal 3 Jumadil Awal 1443, itu takdir kapan? Setelah kita mulai tadi. Tadi malam kita tidak tahu bahwa ini takdir Allah Subhanahu wa taala, karena belum terjadi. Mereka mengklaim bahwa Allah seperti itu pula. Allah tidak tahu apa-apa tentang sesuatu yang akan terjadi. Kapan Allah baru tahu? Adalah ketika terjadi. Unuf itu maksudnya ada isti'na, ada permulaannya bagi ilmu Allah Subhanahu wa taala. Abdullah bin Umar marah. Ya, kata Abdullah bin Umar, nanti kalau kalian pulang, sampaikan kepada mereka bahwa Abdullah bin Umar berlepas diri dari mereka. Abdullah bin Umar bari, berlepas diri dari mereka. Dan Allah SWT tidak akan menerima ibadah mereka atau sedekah mereka sampai mereka beriman kepada takdir. Ya. Ini pernyataan Abdullah bin Umar. Allah tidak akan menerima apapun. Ini menunjukkan bahwa pemahaman Abdullah bin Umar, orang yang tidak beriman kepada takdir, batal keislamannya. Tidak akan diterima oleh Allah apapun ketaatannya. Karena gugur keimanannya dengan tidak mengimani takdir. Allah tidak akan menerima sedekah mereka dan apapun ketaatan mereka sampai mereka kembali mengimani takdir. Lalu beliau berdalil, sesungguhnya saya mendengar ayah saya mengabarkan dari Nabi SAW. Siapa ayahnya? Umar bin Khattab. Ya. Mengabarkan bahwa dia mendengar Nabi SAW bersabda, lalu dinukilkan oleh Ibnu Umar semua hadis Jibril dari awal sampai akhir. Padahal yang dia inginkan, yang dalam dalilnya cuma tentang pertanyaan tentang iman. Ketika malaikat Jibril menanyakan, wa akhbirni anil iman, qala an tu'mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari wa khairihi wa syarihi. Ini yang dalilnya cuma. Bahwa dia salah satu dari rukun iman, bila mana tidak diimani atau diingkari, runtuh rukun iman semuanya. Ini menunjukkan bahwa mengimani takdir mesti. Ya, mesti. Bahwa semua kejadian adalah ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Dan sekali lagi, kalau kita mengimani bahwa semua kejadian itu adalah ketetapan Allah, kita harus tahu bahwa itu semata-mata pengaturan terhadap alam semesta. Ya. Tidak ada sangkut pautnya dengan cinta dan ridha. Ya. Dan nanti masyiah yang tadi kita katakan itu dibagi oleh para ulama kepada dua bagian. Yang pertama masyiah kauniyah, masyiah yang terkait dengan pengaturan terhadap alam semesta semata, tidak ada hubungan dengan cinta dan ridha. Kemudian yang kedua masyiah syar'iyah. Masyiah syar'iyah, kehendak yang semata-mata ditopang oleh syariat, cinta. Seperti Allah Subhanahu wa taala menginginkan Fir'aun beriman. Apa buktinya Allah menginginkan Fir'aun beriman? La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Ya. Idhab ila Fir'auna innahu tagha. Ini perintah Allah kepada Nabi Musa. Innahu tagha. Faqul hal laka ila an tazakka wa ahdiyaka ila rabbika fatakhsha. Ini semuanya saya bawa kamu untuk bisa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, ingat dan seterusnya. Atau dalam ungkapan yang lain, ya, dalam ungkapan yang lain seperti Allah firmankan kepada Nabi Musa dan Harun, faqula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha. Bahkan Allah perintahkan Nabi Musa dan Harun untuk berbicara dengan ucapan yang lemah lembut. Ini semuanya sarana bagaimana Fir'aun itu menerima dan bisa beriman. Ya. Tetapi apakah terjadi? Tidak terjadi. Karena masyiah syar'iyah ini tidak mesti terjadi. Sementara masyiah kauniyah mesti terjadi. Ya, mesti terjadi. Nah, ini yang perlu kita pahami dalam ungkapan takdir tadi, wallahu a'lam. Kita baca bab yang pertama, fadhal. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, bab kayfiyyati khalq al-adami fi bathni ummihi wa kitabati rizqihi wa ajalihi wa 'amalihi wa shaqawatihi wa sa'adatihi. Ya. Ini bab yang pertama itu kata kita sebagaimana kita dengarkan tadi, ini ucapan Imam Nawawi. Karena yang menyusun kata-kata dan bab ini adalah An-Nawawi. Dan luar biasa memang apa yang beliau lakukan ini benar-benar bermanfaat untuk kita. Memudahkan kita yang lemah semangat, lemah keinginan untuk memahami ini, bisa memahami, untuk memahaminya. Karena kalau hanya sebatas hadis saja dalam satu kitab ini dibaca saat dari satu sampai akhir hadis di Kitabul Qadar, susah kita mengelompok-ngelompokkannya. Alhamdulillah Nawawi sudah mengelompok-ngelompokkannya dan sudah meletakkannya pada pembahasan-pembahasan tertentu, dan ini luar biasa. Bab yang pertama yang beliau ungkapkan adalah babu kaifiyati khalqil adami fi batni ummi. Cara penciptaan manusia. Al-adami maksudnya manusia. Ya. Al-adami dinisbatkan kepada Nabi Adam. Maksudnya manusia, ya. Fi batni ummihi, di dalam rahim ibunya. Bagaimana proses penciptaannya? Ini masuk dalam pembahasan hadis-hadis di bawah ini. Wa kitabatu rizqihi, juga penulisan rezekinya atau penetapan rezekinya. Ini takdir, ya. Cara bagaimana diciptanya manusia dalam rahim ini takdir. Penetapan rezekinya juga takdir. Wa ajalihi, ajalnya. Wa amalihi, amal perbuatannya. Kemudian syaqawatihi wa sa'adatihi, sengsara atau bahagianya dia, maksudnya di akhirat nanti. Ini semuanya takdir. Dan itu ditetapkan di mana? Ketika dia berada di dalam perut ibunya. Ya. Proses penciptaannya, tahapan-tahapan penciptaannya, ini juga termasuk takdir. Kemudian ukurannya, bentuknya, warna kulitnya, itu semua nanti ditetapkan di dalam perutnya. Kemudian termasuk adalah yang empat tadi. Rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Ya. Kita baca hadis yang pertama. Nomor 6672. 6672. Faddal. Qala Imam Muslim rahimahullahu ta'ala, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, haddatsana Abu Bakr ibn Abi Shaybah, qala haddatsana Abu Muawiyah wa Waqi', qala Ha'un, wa haddatsana Muhammad ibn Abdullah ibn Umayr al-Hamdani wa lahu lahu. Qala haddatsana Abi wa Abu Muawiyah wa Waqi', qalu حدثنا الأعمش عن زيد بن وهب عن عبد الله رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما ثم يكون في ذلك علقة مثل ذلك ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك ثم يغسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد فوالذي لا إله غيره Inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli jannati hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'. Fayasbiqu alayhi al-kitabu fa ya'malu bi'amali ahli an-nari fa yadkhuluha. Wa inna ahadakum la ya'malu bi'amali ahli an-nari hatta ma yakunu baynahu wa baynaha illa dhira'. Fayasbiqu alayhi al-kitabu fayamalu bi'amali ahli jannati fayadkhuluha. Ya, ini hadis Abdullah bin Mas'ud. Ya. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala an dibawakan oleh Imam Muslim dengan beberapa jalur sanadnya. Ada beberapa jalur sanad, ada beberapa orang guru beliau, Abu Bakar bin Abi Syaibah, Abu Muawiyah dan Waqi'. Ya. Kemudian yang keempat gurunya Muhammad bin Abdullah bin Numair Al-Hamdani. Lafaz yang akan dibawanya di sini adalah lafaz gurunya yang keempat ini. Nanti dari bersambung sampai bertemu cabang-cabang sanad tadi pada Ahmas Sulaiman bin Mihran, dari Zaid bin Wahab, dari Abdullah bin Mas'ud. Abdullah bin Mas'ud kunyahnya Abu Abdurrahman. Dan Abu Abdurrahman ini nanti ditambahkan oleh An-Nawawi di Al-Arba'in Nawawiyah. Ketika di hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi dalam 40-an hadisnya. Dan yang istimewa dari perbuatan An-Nawawi ya di Arba'in Nawawiyah, bila setiap hadis yang dibawakan dari seorang sahabat pertama kali, maka dia akan menyebutkan kunyahnya. Akan menyebutkan kunyahnya sampai Umar bin Khattab pun disebutkan kunyahnya olehnya. Di hadis yang pertama, Abu Hafsin Umar bin Al-Khattab. Ya. Dan di sini ketika dia menyebutkan sampai kepada Abdullah bin Mas'ud tadi, dia mengatakan An Abi Abdurrahman Abdullah bin Mas'ud. Ya. Di sini Abdullah bin Mas'ud berkata, haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-shadiqul masduq. Wa huwa as-shadiqul masduq. As-sadiq ini artinya yang jujur, yang benar. Ya. As-sadiq yang jujur, yang benar. Al-masduq adalah yang dibenarkan atau yang dinilai jujur. Ini kedua-duanya adalah sifat Nabi SAW. Nabi seorang yang jujur, dan apapun yang diberitakan adalah sesuatu yang harus dipercayai, diimani, dinyatakan bahwa beritanya itu jujur, benar. Ya, itu as-sadiqu al-masduq. Dan ungkapan Abdullah bin Mas'ud ini, as-sadiqu al-masduq, ini menunjukkan kecerdasannya dalam meriwayatkan hadis. Ya. Bahwa dia ketika menyampaikan ilmu, yang dia sampaikan itu dia benar-benar mengerti, memahami seluk-beluknya. Makanya sebenarnya ungkapan wa huwa shadiqul mas'ud ini perkataan Abdullah bin Mas'ud sendiri. Tetapi ini adalah sebagai pondasi, sebagai tempat yang dikuatkan, ya, sebagai area yang mana Abdullah bin Mas'ud sudah menyiapkan dengan sepenuh-penuhnya, sesempurna mungkin. Karena kenapa dia mengungkapkan as-sadiqul masduq? Karena hadis yang akan dia bawakan ini kalau tidak dipahami dengan keyakinan bahwa Nabi as-sadiqul masduq, maka susah untuk mempercayai. Karena dia berita tentang sesuatu yang ketika itu belum sampai ilmu kedokteran membahasnya, ya, tentang proses penciptaan janin di dalam rahim. Sampai ketika ilmu kedokteran pun ada di zaman kita sekarang, mengetahui perkembangan janin di dalam rahim itu belum sempurna dan tidak akan sempurna. Hanya ya'lamuna zahiran minal hayatid dunya, ilmu manusia ini hanya mengetahui zahir saja dari kehidupan dunia, tetapi detailnya manusia tidak tahu dengan kecanggihan yang mereka peralatan yang sudah dicapai sekarang ini. luar biasa kecanggihannya, tetapi belum mampu menelusuri seluk beluk detil mendetil dari proses terjadinya manusia di dalam rahim. Tidak ada. Karena itu rahasia Allah Subhanahu wa taala. Mungkin saja mereka bisa mengetahui jenis laki-laki, proses perkembangan tadi, laki-laki dan perempuan dan seterusnya, tetapi secara detail manusia belum tahu. Ya. Makanya di sini sebelum itu dicapai oleh ilmu manusia, Abdullah bin Mas'ud ketika menyampaikan hadis ini, dia meletakkan hadis ini di dalam ungkapan tadi, as-sadiqul masduq. Nabi yang mengabarkan kepada saya adalah seorang yang jujur yang dijujurkan, atau yang benar dan dibenarkan. Lalu barulah beliau mengungkapkan hadis ini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi. Sesungguhnya salah satu kalian, maksudnya setiap kita sebenarnya, ya, tidak akan mungkin berubah. Setiap manusia selain Nabi Adam dan istrinya, prosesnya sama. Ya, sampai Nabi Isa pun prosesnya, walaupun mungkin tidak diawali dengan sperma, tetapi nanti perkembangannya di dalam rahim sama. Ya. Dia dalam di dalam rahim Maria, ibundanya, alaihimassalam. Taruhlah dikeluarkan juga Nabi Isa, sisanya semua masuk dalam konteks hadis ini. Inna ahadakum yujma'u khalquhu. Sesungguhnya salah satu kalian dikumpulkan penciptaannya fi batni ummihi, di dalam perut ibunya, maksudnya rahim. Ya. Dan yujma' artinya yudam, yaitu digabungkan, karena tidak akan mungkin manusia ini tercipta tanpa ada penggabungan antara sperma perempuan dan laki-laki. Tidak akan mungkin terjadi manusia selain dari tiga yang tadi kita sebutkan. Ya. Semua prosesnya sama, yaitu dengan al-jama' atau ad-dammu, penggabungan antara dua kelamin, unsur dua kelamin tadi, laki-laki dan perempuan. Inilah proses penciptaan manusia ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun Allah Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa untuk mencipta manusia tanpa melalui proses tadi, seperti Nabi Adam, istrinya Hawa, Nabi Isa alaihi salam. Allah Maha Kuasa. Dan itu sebagai bukti Allah Maha Mampu untuk mencipta manusia tanpa melalui proses-proses yang tadi. Tetapi ini Nabi ceritakan untuk selain dari itu. Yang biasa normal itu harus ada penggabungan. Yujma'u khalquhu fi batni ummi. Pertama kali yang dijamak adalah dengan cara jima. Ya. Makanya dinamakan hubungan badan itu dengan jima. Hubungan dua badan. Untuk penghasilan proses penciptaan anak ini. Ya. Yang pertama tahapannya adalah arba'ina yawman. 40 hari. 40 hari ini sebagaimana dalam riwayat lain, dalam proses dari sperma tadi. Arba'ina yawman nutfah. Ya. Jadi proses awalnya adalah penggabungan antara sperma laki-laki dan perempuan, ini namanya nutfah. Ya. Penggabungan, bertemunya sperma laki dan perempuan dinamakan dengan nutfah. Itu proses nanti untuk sampai ke tahapan kedua 40 hari. Kemudian summa yakunu fi dzalika 'alaqah mithla dzalik. Kemudian menjadi di dalam itu juga, ya, dalam bentuk 'alaqah. 'Alaqah qit'atun minad dam. Potongan darah atau sepotong darah. Jadi sperma tadi, nutfah yang sudah hasil gabungan dari sel telur perempuan dengan sperma laki-laki bertemu, kemudian terjadi pembuahan, dan nanti berubah menjadi satu potong darah, segumpal darah. Itu namanya alaqah. Selama 40 hari pula proses alaqah ini. Untuk sampai ke tahapan ketiga, ثم يكون في ذلك مضغة مثل ذلك. Ya, kemudian di dalam itu dia berubah menjadi mudghah. Al-mudghah adalah qit'atun minal laham. Mudghah itu sepotong daging. Ya, jadi darah, dari darah kemudian berubah menjadi sepotong atau segumpal daging. Ya. Allah Subhanahu wa taala menjadikan itu tahapan-tahapannya dan Allah Maha Kuasa untuk seketika mencipta. Tetapi itulah yang ditetapkan oleh Allah. Bukan Allah tidak mampu untuk mencipta manusia dalam rahim. Langsung jadi. Allah Maha Kuasa. Sebagaimana Allah SWT Maha Kuasa untuk mencipta unta betina di dalam perut gunung. Ya, dalam perut gunung bukan dari bayi, tetapi sudah bunting. Bukan hanya Allah mencipta dia sudah dewasa besar, enggak. Allah bahkan menciptanya dalam keadaan bunting. Keluar dari dalam perut gunung tadi, unta tadi sudah bunting. Sudah mengandung. Ini Maha Kuasanya Allah SWT. Tidak ada sangkut pautnya dengan unta sama sekali. Dia gunung. Ya, dia gunung. Tetapi Allah SWT menetapkan proses masa penciptaan manusia itu dengan 120 hari tadi. Ya, bukan Allah tidak mampu dalam sekedap mata jadi manusia. Tidak. Allah Subhanahu wa taala menetapkan itu. Sebagian para ulama mengatakan faedahnya adalah untuk mengajarkan kepada manusia bahwa semua membutuhkan proses. Tidak ada yang instan. Semua yang dilakukan oleh manusia itu adalah berproses. Ini kembali ke alam manusia. Kalau Allahnya Allah Maha Kuasa, tinggal mengatakan kun fayakun. Kemudian summa yursalul malaku, setelah itu kemudian ya diutuslah al malak, malaikat. Apa yang dilakukan oleh malaikat? Fayanfukhu fihi ruh. Fayanfukhu fihi ruh, maka ia meniupkan dalam atau pada janin tadi, atau pada manusia yang calon manusia tadi, ruhnya. Ya, ditiupkan oleh malaikat. Kemudian, wa yu'maru bi arba'i kalimat. Maka dia diperintah untuk menetapkan, memutuskan 4 kalimat. 4 keputusan. Bikat bi rizqihi, penetapan rezekinya. Berarti rezeki sudah ditetapkan oleh Allah sebelum manusia itu lahir. Wa ajalihi, dan ajalnya, lamanya hidup dia di dunia. Wa amalihi, amal perbuatannya. Ini juga ditetapkan oleh Allah. Kemudian wa syaqiyun aw sa'id, atau wa huwa syaqiyun aw sa'id. Ya. Dan ditetapkan juga apakah dia syaqi, sengsara, au sa'id, bahagia, maksudnya di akhirat, surga atau neraka. Selesai. Itu proses yang dikenal dengan as-sawabiq, yaitu sesuatu yang diputuskan di awal-awal. Sebelum manusia lahir ke dunia sudah mendapatkan 4 keputusan. Setelah proses penciptaannya sempurna, ya, 4 keputusan tadi, rizkinya, ajalnya, amalnya, dan sengsara atau bahagia. Nanti akan kita baca lanjutan dari hadis ini, bahwa terjadi perbedaan riwayat tentang penetapan takdir yang 4 tadi dan yang lain-lainnya. Apakah ditetapkan setelah ditiupkan ruh seperti dalam hadis kita sekarang ini, atau justru ditetapkan sebelum ditiupkan ruh, seperti dalam hadis-hadis yang akan kita baca. Jadi para ulama, karena konteks hadis-hadis atau riwayat-riwayat ini dalam Sahih Muslim, ini juga dalam Sahih Bukhari, nampaknya bertentangan. Ya, nampaknya bertentangan. Di sini dalam hadis Abdullah bin Mas'ud riwayat sekarang ini, bahwa penetapan itu dilakukan kapan? Setelah ditiupkannya ruh. ثم يرسل الملك فينفخ فيه الروح ويؤمر بأربع كلمات. Diutus malaikat, ditiup ruh, kemudian baru ditetapkan takdir. Dalam riwayat-riwayat yang akan datang, justru ditetapkannya takdir ini pada tahap selesai tahapan yang pertama. Ya. Selesai tahapan 40 hari yang pertama. Pada hari yang ke-42 atau pada hari yang ke-45 ditetapkanlah 4 takdir tadi. Dalam riwayat yang lain ini. Berarti penetapan takdir ini sebelum atau sesudah untuk riwayat yang tadi? Sebelum atau sesudah ditiupkannya ruh? Sebelum. Seakan-akan riwayat-riwayat ini bertentangan. Dan benar memang bertentangan. Maka para ulama ketika riwayat itu bertentangan, yang pertama kali yang mereka lakukan adalah bagaimana mengkorelasikan antara riwayat. Karena semuanya sikap kita kepada semua riwayat yang sahih adalah bagaimana mengamalkannya, bukan bagaimana menyampakkannya. Ya, bagaimana diamalkan riwayat tersebut, diterapkan. Makanya langkah pertama yang dilakukan oleh para ulama hadis, oleh para ulama terhadap riwayat-riwayat yang zahirnya terjadi kontradiksi adalah mengkorelasikan, dikenal dengan bahasa mereka dengan al-jam'u bainar riwayat, menggabungkan semua riwayat kemudian menyimpulkan kesimpulan. Itu yang pertama. Yang kedua, bila mana langkah pertama ini tidak mungkin dilakukan, maka mereka menggunakan cara at-tarjih. Ya. Yaitu bagaimana mentarjih antara riwayat yang tadi bertentangan. Mungkin dengan cara mencari mana di antara riwayat tersebut yang paling kuat derajatnya. Yang paling kuat kekuatan hadisnya, kekuatan hadisnya. Nah, yang paling kuat itu nanti yang diamalkan, yang tadi, yang kedua, kenapa tidak diamalkan? Karena tertolak disebabkan karena ada yang lebih kuat derajatnya. Ya. Kemudian yang ketiga yang mereka lakukan untuk riwayat-riwayat yang bertentangan ini adalah menggunakan cara an-naskhu, menetapkan kalender riwayat. Jadi mereka mencoba-coba untuk menelusuri kalender riwayat. Mana yang lebih dahulu dan mana yang terakhir muncul. Bila mana sudah diketahui kalendernya, waktu munculnya hadis itu, maka mereka menyimpulkan bahwa yang diamalkan yang terakhir. Yang sebelumnya, yang terlebih dahulu itu terhukum apa? Mansukh. Terhukum mansukh. Ya, inilah beberapa langkah-langkah ketika dalam bersikap ketika menemukan riwayat-riwayat yang zahirnya bertentangan. Ya, tetapi ini tidak banyak. Ini tidak banyak. Untuk hadis riwayat yang sekarang telah kita baca, tadi saya sempat mengisyaratkan bahwa nanti akan kita baca bahwa penetapan takdir ini pada tahapan setelah 40 hari yang pertama. Setelah 40 hari yang pertama ditetapkan takdir tadi. Nanti akan kita baca riwayatnya. Berarti bertentangan dengan hadis sekarang ini. Makanya para ulama dan Syekh Shalih Al-Utsaimin ya hafizahullah taala mengatakan bahwa yang paling baik dalam bermuamalah dengan riwayat tentang penciptaan atau tentang penetapan takdir di dalam rahim ini adalah menggabungkan, itu yang pertama tadi, menggabungkan pemahaman kedua hadis tersebut. Apa penggabungannya? Bahwa penetapan takdir itu di dalam rahim dua kali. Penetapan takdir, rezeki, ajal, amal, dan seterusnya itu di dalam rahim itu prosesnya dua kali. Dan akhirnya kalau sudah diyakini dua kali berarti tidak bertentangan. Kalau dipahami bahwa kejadiannya itu dua kali, sementara peniupan ruh berapa kali? Satu kali. Ya, dan ini yang luar biasa. Dia yang paling mengatakan, yang sangat menyenangkan hati, yang paling condong jiwa kepadanya, ketika berhadapan dengan pertentangan riwayat, dia juga menukilkan riwayat dalam Sahih Muslim ini, dia mengatakan yang paling condong hati kepadanya adalah menyimpulkan bahwa penetapan takdir dalam rahim itu mukarrarun, diulang dua kali. Di waktu di riwayat yang pertama tadi, setelah tahapan 40 hari pertama, kemudian setelah 40 hari ketiga. Setelah peniupan ruh dalam hadis Abdullah bin Mas'ud di sini. Lalu apa hubungannya atau apa faedahnya diulangi? Ya. Dia juga menjawab di situ, diulangnya dua kali penetapan tadi untuk menekankan bahwa takdir itu benar-benar nyata. Penetapan bahwa rezeki ajal, ya, untuk menetapkan sezahir-zahirnya. Sama dengan kita ketika menulis dengan pensil. Ya. Pertama kali mungkin hanya sebatas bayang-bayang saja. Orang melukis, dia buat hanya coretan kecil, tersentuh saja ujung pensil itu di kertas. Kemudian dia buat satu lukisan. Nanti dia bagaimana cara untuk menampilkan lebih tegas lagi lukisan tersebut? Dia kembali menekankan, meletakkan pada tempat yang sama ujung pena tadi, kemudian lebih ditekankan. Itulah faedah dari pengulangan takdir, bahwa benar-benar ditetapkan dan ternyata penetapannya tidak berubah. Sama dengan meminta ketika kita buat kode PIN pertama kali, kan setelahnya kan ada permintaan kembali apa? Untuk diulangi. Seperti itu pula penulisan takdir, karena ini masalah besar. Penulisan takdir ini masalah besar tentang rezeki akan ditetapkan, ajal, amal, sengsara atau bahagia. Ini kan perkara yang bukan perkara yang sederhana. Makanya dibutuhkan untuk mengulangi sekali lagi setelah ruh ditiupkan. Itu hikmahnya. Dan ini penggabungan ini yang paling menyelamatkan riwayat. So, jadi semua riwayat diamalkan. Semua riwayat, makanya mereka semua para ulama, ketika terjadi kontradiksi dalam riwayat, yang menjadi perhatian mereka bagaimana semua riwayat itu diamalkan. Jangan sampai disampakkan atau yang tidak diamalkan. Makanya langkah pertama tadi menggabungkan. Dan ini tergabung semuanya. Bila diyakini bahwa kejadian penetapan takdir itu dalam rahim dua kali, maka semua riwayat diamalkan. Tidak lagi terjadi kontradiksi. Nah, ini yang perlu kita gambarkan sekarang ini, sebelum kita sampai ke riwayat-riwayat yang nanti akan kita pelajari. Kemudian, sampai di titik ini, itu semuanya dikenal dengan as-sawabiq. Itu ketetapan-ketetapan terdahulu. Karena kan sebelum manusia. Sebelum manusia lahir ke muka bumi. Ini kan dinamakan dengan sawabiq. Ketetapan yang ditetapkan sebelum lahir. Kemudian di ujung hadis, yang berbunyi fawalladzi la ilaha ghairuhu, maka demi zat yang tidak ada ilah selainnya. Ini Nabi bersumpah dengan kalimat tauhid. Nabi bersumpah dengan kalimat, dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan menetapkan kalimat tauhid. Ya. Allah, Nabi bersumpah bukan dengan kalimat tauhid, tapi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan mengucapkan kalimat tauhid. Kalimat yang terindah, kalimat yang paling mulia. Fawalladzi la ilaha ghairu, demi zat yang tidak ada ilah yang disembah dengan hak melainkan dia, atau selain melainkan dia. Inna ahadakum la ya'malu bi amali ahli al-jannah hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sesungguhnya salah seorang kamu benar-benar mengamalkan amalan penghuni surga sampai-sampai tidak ada jarak antara dia dengan surga kecuali zira, satu hasta. Ya. Kecuali satu hasta. Maksudnya di sini adalah jarak antara dia dengan kematian sebagai penyebab dia masuk surga. Karena tidak akan mungkin seseorang masuk surga kecuali melewati kematian. Jadi waktu antara dia dengan kematian itu sehasta, dibuat dalam ukuran oleh Nabi SAW, yang satu hasta berapalah panjangnya. Ya. menunjukkan bahwa begitu dekatnya antara dia dengan surga, yang dipisahkan oleh kematian itu hanya satu hasta. Ya. Tetapi fayasbiqu alaihil kitab. Lalu dia didahului atasnya, atau dia atau kitabnya mendahulinya. Ya, ketetapan yang tertulis di kitabnya mendahulinya untuk menjauhkan atau menghalangi dia dari masuk surga. Apa yang dilakukan? Faya'malu bi'amali ahlinnar. Ini yang tertulis di catatannya. Itu yang membuat dia terhenti dari menuju surga dengan amalan selama dalam waktu yang panjang dari amalan penghuni surga, sehingga terhenti di sana karena catatan amalannya bukan lagi menuju surga. Terhenti sampai di sana. Ya, dia ditujukan ke neraka walau hanya dalam waktu satu hasta. Faya'malu bi amali al-nar, maka dia mengamalkan amalan penghuni neraka, fayadkhuluha. Lalu dia masuk neraka. Wal iyazu billah. Kemudian yang kedua, wa inna ahadakum la ya'malu bi amali ahlinnar. Ada di antara salah seorang kamu yang mengamalkan amalan penghuni neraka. Hatta ma yakunu bainahu wa bainaha illa dhira. Sampai-sampai jarak antara dia dengan neraka itu tidak lain kecuali hanya satu hasta. Fayasbiqu alaihil kitab. Lalu catatan amalannya menghentikannya. Ya. Untuk menuju surga, faya'malu bi'amali ahlil jannah. Maka dia pun beramal dengan amalan penghuni surga, fayadukhuluha, lalu dia masuk surga. Lalu dia masuk surga. Yang dimaksud dengan dia mengamalkan amalan penghuni neraka, penghuni surga yang pertama, itu maksudnya yang tampak oleh manusia. Yang tampak oleh manusia. Yang terlihat oleh manusia dalam hidupnya bahwa dia orang saleh. Orang yang taat beribadah. Bukan pada kenyataannya, tetapi yang tampak fima dalam riwayat yang lain, ya. Juga dalam Sahih Bukhari, dalam Sahih Muslim, ya. Fima yadhharu linnas. Ya. Yang dia mengamalkan amal penghuni surga tetapi menurut pandangan manusia, penilaian manusia. Sementara catatan takdirnya tidak, bahwa dia mengamalkan amal itu semua bukan karena menuju surga. Tetapi ada kepentingan-kepentingan dunia. Tidak tulus dia melakukan amalan penghuni surga tadi. Sehingga karena memang dia tidak tulus mengamalkan amalan penghuni surga, catatan amalannya membawa ke neraka. Sehingga akhir dari usianya dia beramal dengan amalan penghuni neraka sampai masuk neraka. Dan sebaliknya juga. Ini yang kejadian yang bagian kedua ini dikenal oleh para ulama dengan al-khawatim. Apa? Al-khawatim, ujung kehidupan manusia. Antara yang pertama dan yang kedua sama-sama menakutkan. Ya. Sama-sama menakutkan. Dan sebenarnya berhubungan. Karena yang terakhir itu, itulah yang tertulis di dalam catatan kitab takdirnya. Karena wasaqiyun am sa'id, itulah yang tertulis. Dan dalam realitanya nanti itu. Orang yang di awal kehidupannya, amalannya, amalan penghuni surga. Menurut pandangan mata manusia. Tetapi ternyata Allah tahu bahwa dia mengamalkan bukan untuk menuju surga. Ya. Makanya, mesti mau tidak mau, sebelum dia meninggal dunia, walau dalam waktu hanya satu hasta saja, jarak, kalau dibuat jarak antara dia dengan kematian, maka dia akan melakukan amalan penghuni neraka. Penghuni neraka ini bisa jadi dia masuk neraka kekal, wal iyadzu billah, atau bisa jadi dia masuk neraka untuk sementara. Untuk sementara. Seperti contoh, ini contoh nyata, ya. Orang yang untuk satu untuk bagian pertama ini adalah ketika di zaman Nabi. Dalam satu peperangan, sudah baca dalam Sahih Muslim ada. Ya, dalam Sahih Muslim ada, sudah kita baca. Bahwa ada seseorang sahabat itu yang tampak oleh pasukan kaum muslimin keberaniannya, kegagahannya. Ya. Perjuangan yang luar biasa untuk menyerang musuh. Karena mereka sangat kagum dengan kegagahan dan keberanian sahabat ini, orang ini, ya, dengan keberanian orang ini, mereka menyampaikan kepada Nabi, menceritakan kepada Nabi. Ya, kata Nabi, ternyata, dan ungkapan Nabi yang membuat mereka bingung, mereka penasaran. Kata Nabi SAW, huwa finnar. Berbeda pandangan mata syariat dengan pandangan mata manusia. Dan manusianya bukan kita. Siapa? Para sahabat Nabi. Para sahabat Nabi SAW. Yang menyaksikan keberaniannya di medan perang siapa? Para sahabat. Ya. Inilah manusia. Siapapun dia. Orang soleh yang tidak soleh melihat seperti itu. Tetapi mata syariat berbeda. Nabi SAW mengabarkan apa yang diwahyukan oleh Allah bahwa orang ini di neraka. Salah seorang sahabat kena penasaran. Ya, akhirnya dia mencari tahu tentang orang tadi, dibuntutinya, diintainya, dilihatnya. Dan memang semakin lama semakin nampak keberaniannya. Sudah sebegitu banyak musuh tumbang di tangannya. Dan konsekuensinya kalau keberanian dan kegagahan seperti itu kan terluka-luka. Banyak luka-lukanya. Ketika dia sudah terlalu banyak luka di badannya dan dia tidak mampu lagi untuk melawan musuh, di pantauan para sahabat yang mengintai ini, lalu dia terduduk tidak lemas, tidak lagi punya kekuatan, dan dia tidak kuasa menahan rasa sakit di badannya. Kena luka-luka yang terjadi sebagai konsekuensi dari keberanian dan kegagahannya. Untuk menghilangkan rasa sakit tersebut, maka pangkal pedang yang seharusnya di tangannya diletakkan di tanah. Ujung pedangnya diletakkan di ulu hatinya. Lalu dia sandarkan badannya sehingga menusuk dadanya dan tewas. Ya. Melihat dia mati dalam kondisi demikian, sahabat yang mengintai berlari sekencang-kencangnya untuk menjumpai Nabi. Belum sampai dekat dengan Nabi, dia mengatakan, "Asyhadu annaka Rasulullah." Ya, saya bersaksi bahwa engkau benar-benar utusan Allah. Ternyata memang akhir dari kehidupan orang ini membawanya ke neraka. Walaupun ya dia seorang yang beriman yang tidak akan mungkin kekal di neraka, tetapi dia akan membawa ke neraka. Dan persis yang diucapkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini contoh nyata. Tidak lama setelah dia antara dia selesai habis tenaganya dalam berperang dan luka parah dengan kematian tidak lama. Antara diletakkan ujung pedang di ulu hatinya, kemudian dia tekankan sehingga menembus dadanya dan melayanglah atau lepaslah nyawanya, itulah jaraknya. Itu yang satu hasta. Itu yang satu hasta. Sementara penilaian para sahabat semuanya, dia penghuni surga. Ya, ini contoh nyata, bukan khayalan, bukan fiktif, tetapi dijelaskan dalam hadis yang sahih. Ini tentang hadis ini menjelaskan tentang apa yang tertulis di dalam bunyi bab proses penciptaan manusia. Itu tadi prosesnya dari sperma digabungkan dengan sel telur, kemudian masanya 40 hari berubah jadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging, kemudian dan penentuan rezeki, penetapan rezeki, ajal, amal, perbuatan dan nasibnya bahagia ataukah sengsara. Jelas dalam hadis ini semuanya sudah terjawab. Dan kita tadi sempat memberikan gambaran tentang bagaimana menggabungkan antara riwayat ini dengan riwayat yang nanti akan kita baca, bahwa ketetapan takdir itu ternyata sudah ditetapkan pada tahap setelah tahapan 40 hari pertama. Itu tepatnya dalam riwayat itu 42 malam atau 42 hari. Berarti setelah 40 hari yang pertama, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wa sallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.